Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqala al-madina ta'ala kini ghaflatin min ahliha. Wa taqala al-madina ta'ala kini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Hadha min si'atihi wa hadha min adwihi. فَتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ وَدَخَلَ لَنْ مَنْجِنْ سَوْفَ نَبِي مُوسَى الْمَدِينَةَ إِنْ كُتَى الْمَدِينَةَ إِنْ كُتَى kota Mesir, Madinah atau Fir'aun atau berse Madinah kota Fir'aun. Waya utawi al Madinah, iku Munfa, iku daerah Munfa, semua jom Munfu, Munfu itu daerah Munfu, misal ini daerah-daerah. Bukan kena di tafsir. Bahasa anu bahasa usin toh waib sopo Musa anu sang Fir'aun datang dari saksi cintu. Oleh mancing ala kini ngoflatin yang mengatasi nalikani lali tolengah min ahliha sangking penduduk Madinah. Musa niku merebut daerah pas wae wong lengah, maknanya waktu kailu lati dikasih waktu awan-awan, waktu wong beristirahat di rumah. Bahwa jadah muka medu'i sopa Musa fiha yang dalam Madinah medu'i rojilain yang ngelarang luruh yakta tilani kang saling bunuh-bunuhan, kang saling tukaran. Sehingga kamu tahu iki siji wong luminisi atihi saking kelompok Musa Israelian dikasih wong Israel. Israel maknanya nama Bani Yaakob, eleng-eleng nama Israel maknanya turunannya Nabi Sinten Yaakob. Wahada utawi iki kumin aduhi saking musuhi Musa Egyptian dikasih wong Kipti maknanya wong Mesir. Egyptian dikasih wong Mesir. Yusak hiru engkang ngenyek sopo ikilah wong Mesir al-Israelia ing wong Israel liah milah supaya belum gawa sopo wong Israel hatukan ing kayu bakar ilamat bagi Fir'aun amaring ngon masai Fir'aun togon dapuri Fir'aun pastahu sangko jaluk tulung ing Musa sopo ala di wong misyati kan sangin kelompok ing Musa maknanya wong Israel jaluk tulung ala lagi tidak tulung ngalah no wong min adui kan sangin Musa. Fakola mukolamu dawu lagu maring. Kipti sopo Musa Musa. Kipti ini umbe wong Mesir nusen kalani Fir'aun. Kali ngembar nau siro sasi lagu eng dalane ikilah wong Israel. Wong ku bar nau cukup kei pongkon pongkonan. Fakila mukol bentri wayat nau pong ini. Indah usah temne wong Kipti ku kola malang usah sopo wong Kipti di Musa maring Musa. Takut hamam tu teman negeri Insun an ahmi lagu ing tong gawa no Insun gue ingilah hatop ale gak ingat ada siro. Nak uang Israel tak kongor raglem yo kudu gue sing gawa. Nabi Musa berserbinggung fawa kajar Musa. Mongko jotos su ing uang kipi sopo Musa Musa. Ay dorok batu si jotos sopo Musa gue ing uang kipi bijam ikafihi. Kelawan kepelane epe-epe Musa. Wakaralan ono sopo Musa usaji dal kuati wal batsilan banget penjotosani. Fakoto alihi mongkoi semata ini sopo Musa alihi ngatasi ikilah ungkipti. Kota lalu terus semata ini sopo Musa yang ungkipti. Lana agak kia jotosan, gue dikia nabi yang nanti tukang lu. Nabi nabi ini sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang nabi nabi. Jadi gue dikia nabi ragu kang lu. Ane kudu eling ojo kok pek ana nabi yo tok kudu yo tok sanu nabi mung nabi Muhammad kan nabi sinten. Tapi yo oleh nak bukso yo. Bukso yo. Kula nate maca kitab kan kitab Qadiyyah niku ngarang kitab jenenge Hukuk Asyifa fi Hukukil Muslimin. Kitab mu terkenal sekali. Ah itu nyeritakno para nabi. Di antara ceritanya itu lucu ceritanya itu. Semua nabi itu mahalun nazarillah ini. Semua nabi itu mahalun nazarillah. tempat Allah delok dunia, mirsani dunia, mesti delok lagi ini. Macam-macam nabi ini. Mana sing jotosan, gremengan. Nabi Musa itu nabi sing tukang jotos, dia tukang gremeng. Ini aku, kalau gak ada cerita kata tentang kitab Ithaf, Ithaf itu Sarai Ikhya. Terus wonten Sarai Ikhya, ini kitab Ithaf, Sadatul Mutakin, Fi Syarhi Ikhya, Nawa Ulumuddin. Upatan, 14 jis. Jadi Ikhya ke patang jis di Sarai Ikhya. Sekarang Rai ini harus ngeluh. 14 jis itu yang ngeluh. Ini aku Nabi Musa ini macam Nabi yang sering gremeng. Jadi Nabi darah ini ngendika, nantinya juga gremeng itu. Protes terus ke pengiran. Ketika Nabi Muhammad Mi'raj, ini aku randik ini di langit, kira-kira sab papat atau lima lah, pokoknya kelas mana ini. Ini. Namun dan papat di lima. Nabi Ibrahim kan paling tinggi, 7. Karena Nabi Muhammad itu nyelip, ini gremeng itu. Uji tu kuski. Mungkin niku amatir junior kok langkai pulau. Nih buat terbaik. Sekarang gremeng ono be Allah malah dipertontonkan umat itu ya. Dan niku umat yang sinten kuski. Yo umat Muhammad. Jenengan malah yang menang. Karuan senior pulau kok umat itu ya. Gremeng. Lalu cuneu Nabi Muhammad tu tak tahu be malaikat sinten. Pengiraan itu juga tersinggung ke perintah Nak Musa Gremeng. Terus jawabnya Nabi Jibril. Jawabnya Malaikat Jibril. Inna hu ya rohid dataku. Pengiraan itu siapa? Mungkin mau jadi ini. Jadi memang Nabi Musa itu di desain Gremeng. Makanya kena Gremeng terus. Ya ini aku Nabi Jibril. Misalnya di Gremeng. Duka terus Ratu Gai. Ini Ratu Gai. Aku sekiai sholat. Aku coba kuasa. Aku ratau miai ke orang duit. Jadi kalau Nabi Sinten, tapi masalah itu era dimaklumi pengiraan. Mereka era kekasih ya. Nabi Musa. Senang pengiraan dan gremeng itu. Terus. Dan itu dia kenal ke Jibril ketika Nabi Sinten, Nabi Muhammad takut. Kan itu lama-lama. Sopo Jibril sing gremeng itu. Hiddah itu omongan gremeng. Hiddah itu omongan sing tajam. Sing menohok. Ini tuh. Akhirnya Jibril indahku ya rohik dataku Allah gue dapal ngeremengnya utawi protesnya utawi Yeswa Allah protesnya cinta Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu idola nih orang Israel. Karena Israel itu bulat-bulat Nabi ini mau nih ngotong ibu mulai jadi ngotong ibu sekolah ini nabok. Terus nanti Allah kepandu Nabi Muhammad sholat nabok Gremeng ya orang baik-baik. Untuk sholat sekat, Nabi Ibrahim yang menengah. Repotnya yang menengah itu orang repot. Dilangkai yang menengah. Diduri yang menengah. Tapi umat Rasulullah untuk tugas sholat sekat, yang menengah. Mulanya mau menengah kan ya orang gunanya. Maksudnya terus repot. Nabi itu tak protes. Ini baru kayak orang Gremeng, nak nabi itu tetap orang bener. Tapi orang Nabi, Rasulullah Nabi. Kalau Gremeng itu mesti gak bener. Lalu kan Gremeng protes tentang umat Nabi kok luwe akeh berus waktu. Eh, kok dijelok ana apa, Mas? Gunane ya jangka. Kan salat sing seket. Apa seket? Wah, Mas merah rakwa. Umatku sing gagah-gagah gawe rakwa kok mulai umat. Tetep menyang. Umatku sing gagah-gagah gawe rakwa kok menang. Jadi yo karo dene kok pengen nak umat rakwa, umat Muhammad kudu luwe. Wis ora penting, tapi barokah kan protes. Akhirnya Nabi Muhammad matur neng apa di situ limo baliknya Muhammad limo dari Nabi Musa itu rombongan rumah di situ naik limo sampai ke Songo. Songo wakil pun wakil Musa ikut saya ikut juga karena limo pun gitu Songo gitu kita putar Songo dari Komsan sampai Tis Amaro kan gitu lupa limo wakilnya Nabi Musa itu rombongan itu yang kuat mas tapi Nabi Muhammad itu sisi. Jadi kalau karat saya cuma disang tuntas. Jadi Nabi Musa lima lagi dia dicarok, itu kan kuat. Ya aku moga tenang. Ya lucu kan, terus moga ya wopo, terus radikal kan. Lana lima ini nanti juga kan tuntas kan. Dan terus ya wopo, ada moga yang langit. Ya aku gremengin nabi itu nak gremeng, itu baru. umpama Nabi Muhammad gak diprotes Nabi Musa itu ya anak manis tetap seket jadi pembunuh tapi Nabi Musa baru kayak Nabi Musa seket diprotes protes pangeran yo ekstar dia kekasih anak kekasih era Musa nah kekasih dia Musa lo gak ada tempat kata yang kekasih pangeran yang senengannya yo protes ya pangeran itu seneng kok protesnya wong sholah itu seneng mau ya protesnya dia nunggu. Jadi protes yang sholat itu menarik, mesti menarik. Malaikat itu protes, rohonor. Malaikat itu protes. Nak bumi itu tinggal di manusia, mereka mesti manusia itu kurang ajar. Atas alufiha, majusi alufiha, wasifun tina, wanah manusia tiru dihantika, manusia tiru. Allah jawab, kuala ini alamu malah. Pikirannya malaikat, uang rawong udah zina itu aneh. Rawong ayu kok demenan itu aneh cara malaikat. Uang-uang itu cara dunia berbolehkan buat itu rasa kuliner rasa siapa. Akhirnya pangeran menyek malaikat, kat malaikat kira tau maksiat itu mau berata keisahuat. Cara kita keisahuat itu yura yura menolwekan. Ono malaikat rasa melitik. Ini harus nemu. Baru itu malaikat rasa melitik. Kila ni urup malaikat cinta dan bawa komputer sendiri. Kila tu orang Jibril, orang Israel. Kau nak malaikat sepuluh tu malaikat pilihan. Kata Jibril, Israel, itu Mikael, itu malaikat pilihan. Nampaknya tak tahu protes. Oh, itu malaikat bagus juga Israel barang. Kau jabut kau yuk film nurut. Kau bagus lah. Kau tahu bantah. Barang berpengeran disuntik hormon berbiaya walhasil kau berdiri ulat tes mesti engkau rakyat tahu masih ya jadi cerita kita barang tiga hijau terlalu maju langsung merdosa roh saya saat maizan langsung merdosa serasa pelajaran roh saya saat maizan lakukan apa barang dia nyampe munggani ke langit tobat berpengeran gak iso terus disulap jadi lintang jahroh mulai lintang jahroh itu coro wong Arab itu lintang laknat mergo disulap sama malaikat sing wis akhirnya kita ngerti kadang wong ramah siat iku ora krana dene wong apik pancen ora dibariki jasa wong ora korupsi iku yo mergo rezeki kekuasaan terus iki kekuasaan yo mbok paham ya oleh wong ora dino yo menawa ora kesempatan terus iki yo mbok wong alam tunggu yo ora tenang. Mulanya syarat itu jadi wali, gua orang mau ngaju ngajak orang ini. Tapi apa tu? Syarat itu jadi wali, gua orang mau ngaju ngajak gua orang punya ngajak. Orang mau ngaju ngajak gua. Tapi rasa kerja aja, gua orang gelem paham. Iya, orang gelem tenan, orang gelem. Senang aja kerja aja. Jadi syarat itu jadi wali, baru sulun dah guru imroatun dah cuma si penjual jamalin fakola ini aku. Wong lanang tidak wetok wai tidak ngono gak gelem muni ini aku anak wong lanang kere ra ono wong gelem iku yo ra zina yo ape tapi ra iso dadi wali iku cek gampang lho dadi karo kaya proteksi malaikat kita ngerti kena apa manungsa kalau luwih abdel dibanding malaikat mergo manungsa duwe syahwat tapi banyak yang lulus ora zina malaikat gak zina mergo boten kadang Allah. Jadi protes itu hikmahnya gede. Itu kadang-kadang Allah gawe wong-wong pilihan itu senengane protes. Tapi nak ikut pilihannya Allah tetap jadi ridhane Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mungkin orang pilihannya Allah itu rasa protes. Jadi Nabi Musa itu Nabi yang menghentikannya Malaikat Jibril. Apa-apa gak tersinggung ketika Musa demikian. Jadi Malaikat Jibril inna ula rohid dadaku. Allah sangat-sangat maklumi. Mulut tajam hidar mana deh tajam mulut tajam itu kan nanti pulau nasu cara pulau nopo orang Nabi Musa yang mangkal tenang tapi mungkin yang dia Nabi tapi nak terang loh sisi lucu dari Nabi Musa. Nabi Musa udah di Nabi dia Israel Israel itu berengken hasil dia milih waktu Musa kau mahu sabarin orang jual lagi kau bina milih orang 70 yang jadi saksi bahwa Nabi Musa menerima Allah ini ruang mereka dia ngerti, orang Israel itu kalau gak ada saksi gak percaya sudah dia milih 70 orang pilihan ini Quran waktara Musa, kau mahu sab'ina rasulal limiqatina. Sa'usih dipilih, Nabi Musa terus mojok tentang curi Sina. Barang mojok di ujung betul loh. Loh ini kok, laf ini kok nama? Sabat, benar-benar. Ini lah aku ketemu pengeran untuk kitab Taurat. Jadi mau kita pulang ya. Lanuk minalaka hatta narokwa hanawa. Kok enak saat ini bermojok bisik-bisik terus ini ketemu pengeran. Wah, aku tak percaya. Aku percaya anak ada pengeran. Nak ngekei Taurat gue, nah aku ya roh pengeran. Kedenan pengeran tersinggung. Mau ngerang nabi kok roh, jalur roh. Pengeran. Pengeran tersinggung, sabar jedek mati kabeh. Matek-tek. Masih bisa kedenan. Gusti jenis harus mundur. Tak undang lu kejadi seperti malah jiran mata ini. Padahal mata ini pengiran bela-bela di sini. Parah Nabi Musa itu parah. Tapi lu nak kekasih pengiran ya bener. Akhirnya dia pengiran turun dong. Ya tak udah turun dong. Perkara ini jadi kan putih tuh. Tidak itu dari saksi lu malah jadi kan. Udah no, turun dong pengiran. Itu turun. Jadi Nabi Musa itu mulus. Ribet aja pengiran. Nanti teng merah ya paling ribet ya tenan. Nah, pengiran dia tenang udah di sana. Nabi Musa. Semua nampol semua sambung udah nanti Nabi Musa. Mengulur nanti mau coba habis aja Nabi Musa. Nabi Musa itu diperpanjangkan umat yang banyak semuanya menjadi jannah. Jadi pertama ya kita bukankah itu umatku ya Allah kah umat di hati di Muhammad itu umat Muhammad diperpanjangkan paling nanti ini umatku kah umat Muhammad umat berkali-kali. Mati kan gitu, berarti saya tak bisa kata aku. Kafe kok mati di mana? Nabi Musa. Ini mulai masyur. Tapi jangan saya masih kata turunan. Nabi Musa ini kan lewat roh kata turunan. Kata turunan Nabi Harun. Mulai Nabi-Nabi setelah itu turunannya lewat sini. Nabi Harun. Nabi Harun dan Nabi Musa itu kan kata turunan. Kata turunan. Yang mereka ini serepot. Mau perang nanti turunan. Kuperang tenang jadi Nabi Musa ini berhubung. Mungkin saya pun yang duri Cina munajat. Wes, mau hitung pulau duri. Bareng mulai roh kaumnya nyembah berde. Ngamuk mana? Nabi Harun itu kakak Eden ni. Kakak Eden ni jadi nabi atas nama proposal Eden. Lalu ni tu umat ini nyembah sapi tu dicengki. Singgote dituare dicengki. Saya titi ayu roh betul. Uang tu nyembah sapi kok bobar? Ngamuk. Kitab-kitab orang dibanding, ya orang nak dibanding kitab wa'alqal al-waha wa'adudah hirok di'afihi ya juhu'al dibanding, ya pecah makanya ini iya itu barang-barang dibanding pecah, ini saya sadar lagi dijubuhi jadi orang putri, ya orang banding kitab ya orang nabi Musa, ya orang banding apa karena kita maring muring ya sembanting ngopol aku ya gelas atau bucu sopo sing murah-murah sing omah ya jadi uang itu ngasih sing akeh ben ro uang itu ora iso ngendalane musik total wong abdi ya jeneng atine Allah sing musik sembanting wa alqal alwaha wa aqda fi rafi akhihi ya juruhu sekolah ya na umma la takut fi lihyati wa la fi rafi inni khasitu an taqula Farhob atau bina bani Isra'ila walam rakub kau. Jadi Nabi Musa itu Nabi paling mulanya darah ini kalimu ya darah ini apa? Kalimu nak bantan-bantan ke pengirang menuju ke Nabi Musa semuanya lucu kan? Ya baik nanti orang Rauh dan Suwi barang Rauh dan Suwi nyuman pengirang istiwak tak jarang berdiri sholat istisqa barang sholat istisqa tetap ramah nanti boleh ini dah ramah Dewi Pangeran yang Musa inna fihim namaman di antara umat temsing jaluk dan wong tukang adu-adu aku tu rasa seneng. Nak Pangeran tu diwari benda Musa gampang tu pasti tiang ini cinta kalau usir. Tapi kau terus mandi tu pasti. Dewi Pangeran jaluk tu. Sa aku ngaramu adu-adu. Nak aku duduk no berarti adu-adu. Berarti kau terong tu. Gak roh. Gak kasur. Jadi Nabi Musa dan Pangeran lalu kesayangan ya sebenernya itu akhirnya ini saya serap saja lewudan lewat ngomong kesuan pertuhi kalau laku jenis bar bar itu kalau laku yang tak senang itu nanti mau mandi serap saja kok masal karena jelas-jelas itu semarin repot Mengenai kalau nih jarang sholat istisqo, khawatir jarang nih ramadi jadi malam. Kirain panas banter kalau tidak istisqo ini. Tak kawasan kulo tidak istisqo, kan? Kecuali istisqo kulo. Gigi ya istisqo kulo pun. Istisqo semua mari jarang ramadi begini. Kau kulo ngerti, hawanya pengen lagi mukom mesti jalur dia itu. Resiko, nama. Sebenarnya kulo di sawah wae, tapi tak pikir. Terus semalam gigi juga sawah kan? Tak kau nampak lo esing dia salah gak nenek kulo. Tapi pak ustadz ampun loh berarti. Berarti gak sepakat. Ternyata singkar panas tuh, gini udah. Singkar hujan sih sawayom. Kalau kau nampak gaya gaya foto, iya hujan tuh ramon tuh. Aja di situ keluar nama itu. Jadi penggemarnya gak kata sih nggak tentu sama kok. Barang ketemu barang itu, wangi kiran kritik. Jadi ono kan wadi kritik ono. Ini ketemu jasad. Jadi Nabi Musa anta bareh, kue bareh yo. Kok ngerti nak aku bareh? Aku itu Nabi. Di pari nyendor sama ada roh kue. Anta Musa kali mu yo aku Musa. Tapi kalau aku wali dari bodoh. Wah tuh om loh kacau. Tapi kacau mereka kasih pangeran. Kan nopo Nabi Musa ya. Aku diutus orang kue kon jalur nopo. Udah. Baru aku nak dulu ini. Mau tutiru yakin haram, mau tutiru haram gede begitu. Ya Allah, nopo angin berbeda nurut jenengan nganti rawa udah. Nopo jenengan kuatir kendean bayang dengan tiba-tiba turun nopo. Iya pengirat juga ini. Apa engkau takut kehilangan stok air sehingga ngiman nurun nopo. Lah soal ngomong maksiat, maksiatnya mereka itu gak madoroti jenengan loh jalan pertimbang. Oh gak penting jalan pertimbang, langsung muter. Selama ini kan alasan dahulu untuk banyak orang maksiat. Doa maksiat itu mah dorong di pengiraan sama bos. Enggak, ini orang penting jalan pertimbang. Nabi Musa itu beda contoh bareng. Ini kita tahu kita bisa. Gue nggak orang disopan gitu. Tapi dari pengiraan itu jauh pengiraan. Latas ribu ya Musa. Innahu ashakani biliom kita lakamah. Anak bareng dunia itu aku bisa begitu. Kira tak makin begini pengiran dia tak pernah kalau nak baru jenguk malam bisa kamu. Ya jadi mesti meski ini jangan buka atas punya ini jangan ke atas ingat orang beriman kan. Nah jangan mantau perkara ini jangan maksiat mereka itu maksiat dia gak mau berhenti. Pun namun kan tadi juga. Tindukannya kekasih pengiran tuan. Lu mau beli gue mandi, gue bener mandi umrah kekasih. Wes wudu macet kepla iki kowe bolange tak ramandi ora kekasih yen ora. Ora kekasih yen ora. Nek iso pengen ndungane saura ora. Bareng ora ndungo secara tertib blas. Blas. Lah piye wong kekasih semangat tetep lho. Amarga utane yen ndungo mandi kok kekasih sik tak memenuhi syarat sik. Tapi dadi karepe pangeran ya betul. Mung tak dasare ora seneng duit. Apa ke? Dalail juga gampang. Rasa nang duit waktu. Maka diruangi dalail juga berduit. Istighfar tengah ke benar gini lancar. Berarti diruangi istighfar juga. Seripot. Kemarin Nabi Ibrahim disebut Khalilur Rahman. Nabi Musa disebut Khalilur Rahman. Nabi Musa itu barang gilis memang terkenal. Terkenal. Dia lupa mencerobet cokok kerangkang, barang saking ngelamur. Sak pondok di kerangkang, sak omah dia coba. Gara-gara dia kena banjir, orang sholat dia kena. Gusti, si maksiat murah kabe kok kena banjir kabe. Ngomong-ngomong terus. Baru ngomong keselan terus dia. Selendin wit di cokok kerangkang, sak omah dia coba. Terus pengiran rakok, saya hanya nyokok tito. Terus dari itu saya tenang, oh jawab tuh. Terus saya sampai pengirahan itu geger. Tapi orang kekasihnya, kenapa Allah? Jadi saya tenang ya. Ya Nabi Musa itu protes, pasti nak orang balak, orang sholah kena. Padahal yang nakal orang kafe, mungkin dia yang sholah gak perlu. Tiba-tiba orang itu pengirahan. Bareng dene itu belum bisa diwet, bisa kau terangkan, mansel tau mah. Jadi Dewi Pengiran saat punya kau itu gak. Jadi tidak bisa, oh jawab. Karena Nabi Ibrahim bawa kan, Nabi Ibrahim santun. Sopo-sopo itu sama minawat. Nabi Ibrahim nanti dulu, ya Allah, kalau ini pun umur panjang, kesannya udah pulau manfaat. Ya betul dijawab itu ya. Kata tamu tuan, tuan sama. Ini pun Nabi Ibrahim kan ngomong, disuguhi anggur ini kan berarti pangan, meler maling medel. Dipangan, meler maling medel, pun tiang itu tuan sama. Tapi belum berdua malah kamar betul sih. Kau yang tuh deh. Jadi nabi gua berpengiran gitu lucu. Jadi itu asik tuh. Orang kau buat saya sih pengiran buat ke polisi. Wedi berpengiran. Tapi wedi ini aku sudah. Kalau pengiran merepot. Kalau pengiran apa? Mana tuan tuh rapat itu apa? Mereka mau ibadah tuh berlebihan, uang itu berlebihan tuh dan sebagainya. Pengiran udah merepot itu. Kalau dia nanti nangis, tapi ya orang-orang yang memang memang dalam toreka itu ada dua mazhab besar, ada mazhab Abu Hasan Asyadzili, terus yang diikuti sekarang itu fatwanya Abdul Wahab Haddad yang punya Rotib Nebo Rotib Haddad, itu memang dua beliau itu sama-sama pengaruhnya besar. Ini pulau di Bainar Rumah yang antara ini loro-loro. Nah, terus Abdul Hasan Asyadzili uang rawol lah, hiling-hiling seksani pengiran. Misalnya di bersolat, berapa khasat saja, itu nyakin di pompok. Sampai misalnya bersolat sujud, Alhamdulillah, mau bersujud, berhubung. Masa ujah, 6 hari ini, tak bisa lulur, bisa sholat, tak bersolat, syukur, serah kebayang, orang ke pompok, serah kebayang. Tidak semua orang, mesti kau tegir bisa sujud, tidak semua orang kau tegir bisa rukuk. Pun, mesti semuanya. Angin senangnya, itu pun, semuanya, semuanya. Bahkan dia berpendapat, uang kok sing ngerasa sholatnya rasa, dari sholat kok ngerasa sholatnya rasa. Itu elek-elek uang. Uang ketika rezeki sholat kok kecangkeman. Kalau gue tidak imanan, bareng-bareng mangan rapati enak, tapi iso bergizi gue nyasa. Uang ketika rezeki kok nyes. Wes, misalnya sama tidak keimanan, lalu tempe, nyesal elek rapi. Elek, saya ini gue tak kei sholat. Kualitas sholat itu kuat, gue nyesal ya elek, gue nyesal ya. Sehingga beliau itu ceria betul, Mata Sadili itu terkenal, orangnya ceria betul. Nah, Abdul Wahab Haddad itu wali, nama dua orang, dua orang, orang tapi orang ngalun. Jadi nama ustaz-ustaz ini, misalnya kayak Uge Mustafa, Tuhan itu lah kata, guru mubi, tahun nanti seorang anak mulang. Bukan nanti, anak mulang ini, bukan nanti. Lain ini di guru ini. Wong sombong, kanal dulu galau. Wong orang tahu nanya sombong, kau yang aduin. Aku kata saja ni, guru mu tahu dulu tu, tahu senang buat sombong, kau yang tahu nanya mati. Repot. Lagi kacau ngalih, dia mazhab loro, kacau ngalih mazhab loro. Akhirnya nak ngaji pulau pulau, akhirnya buat senang. Kau nak pulau pas ngaji nangis, darah ini kurang salam tembak, malah repot. Malah repot, kaku. Jadi kalau tak kali, saya bisa ngaji tengah-tengah, ya kadang nangis. Tapi nak nangis depan umum, mesti pikirannya orang, wale. Kurang apa ini. Nah, darah ini misalnya dosa, berarti ini malah dosa. Berarti dosa susahnya, agak mesti panggungan. Wah, malah repot, kaku. Jadi musuh itu dosa ngesanggal, tak kali. Agak milenji. Saya nangis terus, kaya rana nikmat yang nangis. Saya ngurusi terus, kaya rana dosa, sombong, gak tahu. Tapi mungkin otak itu orang tak berbentuk, orang rana. Ini mazhab itu, pokoknya bareng ngaji, ngopi rung, rokokan gak lor. Cara orang kita tahu, ini aku sadili, nombor-nombor. Ini aku sarap. Orang sadili, tapi nombor. Jadi mazhab itu kata, ini sementing kata itu Allah. Jadi Imam Ghazali kita ada riwayat sing anut guru-guru ini Duki Rasulullah yang mereka ada riwayat Inna min khiyari umati kauman yathaku najahron min sa'ati rahmatillah wa yathaku najahron min khawfi azati. Kalau paling malik, nah tadi ini Abu Nu'aym al-Asfihani dan kita pilih di lauliyah malah seperti ini lebih ekstrim. Inna min khiyari ummati fima nabba'ani al-mala'ul ahlak kauman yang haku najahkan min saati rahmatillah waya buku nasiran min kofi abad umatku sing pilihan itu sopo itu wong sing nak uyu iku banter yang haku najahkan uyu iku mereka min saati rahmatillah saking jembari rahmatnya pengen tapi nak pas gilean orang di depan umum nangis mereka beti azabe misalnya gue jadi kiai terus nak mulang nangis nyesal kan saja terus kiai buat yang gak dapat ngasih nampak apa malah repot paham ya kurang gak ada santri kata semacam-macam ya tak ada yang seneng kok gue gak sering nangis kayak nyesal gak jadi santri kan gitu lagi bersolat terus nangis gue di sholat juga ditompok terus nah tak wales gue nyesal gak bersolat ayo berarti wales lagi Mustafa jenis itu bersolat gue nyesal juga aku sholat juga aku ditampi gue sholat itu kan nyesal gak bersolat ya mau nyesal di syukur ya mau tak syukur rosa nah tapi tak kita ketemu aku ada kok gue yang sombong baru sholat ke masjid sombong ya sudah dua beliau sama-sama orang top wali kutubi zaman akhir ya Abdul Haddad sama Abdul Fatan Nur ini kita ya ya banyak kita benar rumah. Tapi gue cuma gue baca syarat mau di rokokan kalau gitu. Wah, ini gue rata tore koi. Yo, semua kau yang mau urat mau nawai. Habib yang bin Semit ni gue punya makalah yang dikumpul oleh murid Habib putranya Hasan Baher. Namanya Al-Fawaid Al-Mustawa. Beliau itu cerita Abu Yazid Al-Bustami itu kalau malam itu tahajud. Tahajud terus menguangis. Dia ini tahu GR, nah orang tahajud itu hibat, mereka bisa nangis. Sampai dia ini aku janggal, sampai orang bisa dulu menguayai ketemu pengirahan atau apa. Tapi apa jawabannya pengirahan? Ya Abu Yazid, maksudnya tahajud. Orang yang tidur kafe itu ganjaran, itu bodoh ke gue. Wadah! Masuk tahajud, disayi orang ngorok. Tak terima, karena dia gak terima. Dari pengirang ala jadinya jadi ya, jadi gue itu sholat tenang, apa gue dikit kaku kalau aku yang dulu aku juga seneng sangking yakin rohmatku ditinggal dulu jadi gak makanya aku dulu pengirang di rapopo, tak suruh aja lah jadi aku pengirang juga seneng, gue orang seneng nah aku milah di ibu lah, gue pas dulu kan gak diniat dulu lah ini makongnya orang kaya aku di annabunamu ala yakini saat dirahmati karena mereka yakin rahmat itu jembat melalui ditinggal karena nabi itu pasti yakin melalui ditinggal rahmat itu dengan jembat itu itu itu waktu rasa turun mana permangan warus waktu itu wah itu parah itu jadi kan juga ngono agama itu kan yang nangis ke wali yang dulu yang makan ke wali, yang lesu ke wali, yang nangis ke wali, yang huyu dan aku mau kata miru itu, yang huyu yura wali, kok gini, kok gitu nangis ke yura wali, mergo kakean hutang itu seorang wali, yura lama, semboy parah, kata kok gini, apa? Ya itu gambarannya para kekasih pengira ada nabi yang sering duko, kayak nabi Nuh, nabi Musa ada nabi yang ratu duko, belah terus Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi semoga dua-duanya aku selesai dia kata Nabi Ibrahim itu luar biasa saya ada Khalil Rahman kondang tenang Nabi Ibrahim itu suara kondang tenang sampai kita itu di kondung Allah masalah ala fitina Muhammad dan di kamar soleh tak terus ya ala fitina Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu luar biasa paham ya di Pulau Suwon dengan ngaji Pulau Nabi uang itu nanti kuat tidak kaya di mongkong tapi kakak wali-wali termasuk Abdul Hasan Asyadi itu nyaranya yang penting itu senang gitu nah senang kudu diwati gajah pas-pasan itu pertas tapi yang penting senang mengerang malah ini jajah-jajah para kosa dirian itu saling apa tau lain lu mungkin bisa kosa dibalain mungkin sana semanti gue gak balain waktu itu itu aja bisa. Kami semua dulu cara itu pengiraan senang. Inna min khiyari umati nama kauman yadhaku nasyahron min sa'afi rahmatillah. Termasuk umatku sing pilihan itu nak sing guyu ganter mergo min sa'afi rahmatillah. Jadi kalau guyu tak ilmu di rumah kamu nahu. Aku guyu bebe nahu di wali aku. Kalau nangis kamu nyesali nasib. Nanti terus-terus nak protes ya Allah subhanahu. Tapi kan aku justru dia mau tak waktu jauh itu gitu kalau sekarang aku yuk kakek ya orang kalau orang mati pengiran itu mati ini dong. Paham gitu terus jadi cerita-cerita nopo itu ya tak samar al musamar pun mau terus nopo. Fawaka zalu Musa famoto alim. Walamnya aku nang orang sopo nabi Musa ibu kau selesai kau nanti sopo nabi Musa kau selalu yang mati ini orang gitu. Wajabkan aku lah mendim Sopo Musa untuk mengkipti firromal di dalam pasir. Kala jauh Sopo Nabi Musa barang-barang mati ini dan jauh tak wikir ikut wujud kemati ini mengkipti ku min amal di syaitan iku setengah tangking lakwani setan alungi jika menggerak no wajabi yang muring-muring Musa kita usah temen setan wadu lalu Musa ibni Adam amarin ibni Adam mungkin itu terlisat no lalu marin ibni Adam mungkin dengan jelas bagi menciptakan kekesifan oleh penyataan kalau ada usaha Nabi Musa nasi mana kali orang yang ketoni ketudi roh hidup pengirahan insun ini satu yang insun dalam dungan ini oleh insun nafsi yang ada di insun dikoti iklan mata ini orang kipti sopir mongkau pulau aku ingin pura panjinan di marim insun sopoh parola mongkau di pura sopoh wa ta'ala lalu marim Nabi Musa inna usah tengah wa ta'ala dua ya Allah wa al-kuhuru dan sing akeh nyepulani ar-rohi mutur akeh walaku ayil mutasifu tegesi uti Allah dan sing persifatan jima kelawan al-kuhuru rohim ajalan ing dalam selawat silawat dua atas dan nyanyi selawat ajalan ing dalam kunani kuno ajalan ing dalam kunani kuno dua atas dan selawat silawat jadi kira fatwa dari sifat wafuri Allah ikurah kata cek zaman di cek zaman sumber orang bakal nombor mengenai tiang nombor kuarit itu goblok-goblok itu wong kuarit banyak yang berpendapat sumber wong nalis mati iku nak mungkin rokok reso metu mereka mungkin rokok mesti kalau di Cina iya iku goblok gobloknya ada orang ahli sunnah Allah di sifat wafur itu selawat-selawat jadi asal wanku iman lebih rokok jadi sama itu mereka sifat wafur ya Allah raito kalah sampai alam akhirat kalau balik-balik sifat wafur ya Allah raito kalah sampai alam mereka asal terkait di Allah itu mesti abadi ini, asal terkait di Allah itu abadi mereka Allah yang abadi berarti sifatnya gini kok mari disebut wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika wal baqiyatu te kalimat-kalimat sing abadi marane babi nopo abadi materi nopo bakok mergo kok kalimat subhanallah alhamdulillah sifat asmaul husna wa abadi mergo sifate Allah Allah abadi berarti sifate saiki wong sing mlebu neraka wong mukmin apa iso nyepuro ora iso, senajan itu yang alam akhirat mergo alam akhirat itu raiso ngilangi sifatnya Allah sifatnya Allah tetap adalam wa adat dan apa adalam wa adat melalui segini ikhya di terakhir fa'inna rubadzinya wal asyurati wa asyid pengiran dunia di akhirat itu ojo koyo wong khawarij menurut aturan seseorang kalau sudah mati itu amalnya selesai gak bisa amalnya tambah lu pengeran tuh nggak naik diatur, uangnya saya iso ngamal, tapi nak uang ngerasa ngamal yuk keben, pengeran bobo. Mana kata uang Suswargo kaget ya aja, begini satu hidup Quran. Untuk tiang Suswargo kaget, gue gusti keluar di ngamal apa yang Suswargo. Gue kayak mau doa anak, doa anak saya tidak di uang alim, manfaat uang apa? Lalu ibu anakmu tidak di ngamal. Nah, itu Suswargo. Itu sebut tidak mata semacam foto ah. Amal ulah misalah dan sokar kotin jariah dan awlik meninta tauki awalatin sholih kejar Allah sementing sholih itu orang tunane sholih cek lagi itu mau coba lagi itu mau coba lagi itu mau coba hati itu awalatin sholih anak sholih itu gak nor anak itu gak nor anak sholih sholih lagi itu mau coba itu mau cek rasa sholih apa-apa rame ini kok lagi sementing sholih itu juga nih karena bapak saya ingin kadung mati, kita ingin mati soleh, ya aku ingin mati soleh terus matur pengiran pun orang itu sini masih waktu lo itu jadi itu lah kalau itu dia merdu pengiran itu tidak disifat mesti abadi merdu pengiran yang abadi berarti sifat ini orang itu akhirat terkalah lo cuma kamu rokok itu cemen mak pengiran tersabar oh pun rokok yes cemen rokok itu orang kekasih kekasih pengiran itu. Dan Nabi Muhammad anak itu tidak apa-apa sih beliau pun rokok. Ya adem ya Allah. Karena apa? Logikanya apa? Neraka itu makhluk musakor, bisa diatur, bisa dikendal, dikendalikan. Jadi neraka itu nama makhluk. Mana sekarang Burda ini terkenal. Sekarang Burda ini Muhammad Al-Busiri ini menghentikan neraka itu makhluk gampang. Ancam sampai Quran Al-Wadi. Quran itu kalamu. Mesti wadi neraka. Tahu dia banget. Orang Abu Sidi dapat masuk sampai beliau mengatakan inta tuha kifatan min harina ridat mu atfata harolatu min wilik jasya. Kena Abu Sidi rokok. Kena Abu Sidi panas bin rokok. Wajah wajah ayat di pengiran. Mesti neraka ni mati. Atfata mungkin mati ni dia. Nah sama rokok, rokok sekutus rokok dasar ini. Sebetulnya rokok dasar itu kita bisa mikir ni luar dalam pikiran kita. Mesti benar. Setiap orang bayangkan mati ini rokok, dicemplungan rokok. Sekarang sofa bayangkan, kenaan rokok itu panas, sambil panasnya uang rapa berturun, mau kecil-kecil, tak bisa turun. Pertanyaan saya sekarang, yakin alam, uang ini rokok itu kecil-kecil itu mati telur. Mungkin. Kan? Harusnya kalau rokok benar-benar dengan khasnya rokok yang sepanas itu, orang itu mati semua. Nanti wong iso urip mergo kekuasaan itu. Artinya neraka itu gak hebat-hebat amat. Wong panas sing ngono mateni wong kok ora iso. Lho kira apa mikir wong? Lah nek mateni ora iso tinggal dirikan nah. Artinya apa? Ada kekuatan Allah yang lebih besar ketimbang kekuatan neraka. Buktinya neraka ora iso mateni. Mergo wong ngersakno wong penduduk neraka itu gak. Artinya ada gak kesalahan neraka? Enggak jasad-jasad amat sih maksudnya. Kalau jasad amat kan mati langsung rempet keriting yang langgar terus mati. Ternyata dia nama, saya ingin ambil pertanyaannya, kenapa enggak mati coba sama coba? Karena kekuasaan. Kenapa kita tidak memanfaatkan kekuasaan itu untuk berharap di neraka pun kita harap-harap lah mati. Allah itu wiridan ya hanan, ya hanan. Itu riwayat pasti. Biasa ini mestinya kan, kalau kita yang dibilang semua, khususnya rokok di iso militer. Nak panjen rokok kita, ini panjen rokok itu mati. Mungkin tak cemplung, no, kebakaran di Jakarta yang mati, rokok. Maka api kebakaran di Jakarta itu, rapat di iso kendala itu, rokok itu gampang. Jadi orang itu yang mikir, nanti nganuh ulama. Nak rokok hebat tenang, kecuali sepanas itu, wong. Nyatanya tidak mati, merdoba saja. Kudroi, nak Allah ijek kudro berarti selawat-selawat itu tetap kudro. Artinya neraka dalam kendalinya Allah subhanahu. Lalu dalam kendalinya Allah itu yang akhirat itu tidak bisa berharap rahmatis Allah. Ini masyur yang habis-habis sama orang yang rokok. Ini kan ya hanan, ya hanan, ya hanan, ya hanan, ya hanan, ya hanan. Pengirat terima. Ya Jibril, mali Allah nabi suhu fi ahlinna. Mana yang ngapalan hadis ya kata sepuluh, bentar atau keren murid umarang. Ya kok keren-keren aneh. Ya Jibril, mali Rasulullah Nabi Sufu fi ahlinna. Pengiran gak terima. Jibril, kok iso orang itu merdun roh? Jibril, meriang tenang. Kita kok pengiran gak meriang? Jibril, membela diri. Indah wilayah malu khairan waktu ya Allah. Dia itu ketika di dunia ada tenang amal kebaikan. Sehingga dia harus cintra. Dia mengatakan, tidak, innahu yakul yaman yakannam yamanan. Enggak, dia tahu wiridan yakannam yamanan. Buktinya ini rokok di wiridan. Tak terima, tak ada juga. Itu dia punya itu rakyat, sambung beleset ya. Sampai sengera itu kayak alamat. Dia Jibril buta alamat, kayak alamat. Negeri-negeri ketemu. Ya ketemu, tak ada pengera kan. Pulang, dia berpun rokok di wiridan yakannam yamanan. Betul, makanya kandam. Zat yang agak walaki, khanan itu kata khanan. Zat yang agak walaki. Ya manan zat yang agak walaki. ya pulang gue neng rokok di wiridan ya hanam ya siapa ya nak ya Robi walil hanam wal manam bila anta ya Robi sinten sing gajah sifat walah nambutin jeneng maksud kalau pun rokok gue yakin jenengan tetep di sifat apa maksudnya tetep di pengiran terus wiridan suarko gak wiridan suarko saya itu gue praktek mau kenal itu ambil kita ijajahi tapi syaratnya mau rokok seumur kayak kiai itu yang bilang rokok itu. Dan tapi tetap buat tombol, nanti kita ngebun rokok tanpa solusi. Lu kan? Jadi kandanya nih, buyur-buyur lagi. Buyur tadi ini tak goblok. Buyur tadi ini apa buyur? Kayak dia ya. Artinya gitu, saya ulang lagi ya. Makanya kita yakin, dengan cerita orang di neraka tidak mati, artinya neraka itu tetap kalah di kebet dan kudro ya. Omong kosong kalau ini akhirat raiso ketambahan amal maka mau ikut raiso ketambahan amal tapi Allah aja kuasa wong Allah tetap kuasa selalu ada Allah raiso katut konstitusi akhirat tapi raiso ngaman demen pengiran kusti menurut undang-undang keputusan gajem itu final ini gak bisa digabungkan ini sudah akhirat kusti orang sudah gak boleh dulu pakai lagi saya mau sopil atau aku beri raiso enak pengiran kuasa pengiran setiap lalu mayas nah kecuali wong kafir asli karena itu nasnya Allah sendiri nah wong kafir asli ya mesti itu keputusannya Allah sendiri itu pun karena Allah yang memutus nah ini wong bisa mikir ini rokok kondang yang ngomong kok bisa matain itu itu menjurnya dia kuat kudroi Allah subhanahu mana rokok dia terus kesini masih ada harapan. Amin. Ya. Jadi bang ini waduh-waduh kan malah rasanya atau muniakan ya. Kau semua nari wayat saya tinggi selamat malu tinggi muniakan nang yang mana tinggi waduh boy waduh boy boy sama. Mesti lanjut, nama. Jadi inna hu wal kufur rahim ajalan, nama ajalan, ajalan di zaman dicek kunani kuno wadah dan angkalawasin artinya bahkan tidak terbatas oleh akhir ya tidak terbatas lalu kalau yang mikir mikir ini akhirat selawat selawat selawat kudroi pengiran kita tidak cukup punya elemen fisik yang menjadikan kita abadi semari kita abadi kekerasannya pola jauh atau pola filusa roh hidup pengiran itu bima an amta kelawan sebab jenengan paling nikmat alih yang atas ini Ebi haki in amiga sekse kelana hak pari nikmatan jenengan alih yang atas ini di masih roh di kelawan di sepul iksin ni kulo aturin juga panjenan ini kulo nyungon sana karena jenengan turun kata pari nikmat kulo jadi kita hasil poro nasi sama saya kita pikir Nabi Musa niku berjuta itu salah kok benar salah orang itu pengiran tapi dulu itu dia ilin nikmati pengiran oleh yang ilin deh Rokti Bima An'am ta'aliyya jenengan itu paling nikmat kan karena sisi nikmati gak pernah hilang kok orang salah itu ya Allah itu tetap punya sisi nikmati Allah subhanahu saya kira orang bareng Allah nyolong itu akhirnya tetap orang sisi nikmati Allah dalam aku anak ya itu baru kaya nih untuk konangan di penjara insya Allah ya baru sampai di kafar jadi apa? Untuk konangan nyolong 10 ewu digebuki mati itu mesti salib maka 10 ewu mesti ini rangan dimati bapak belur so itu susuk nama? Nama? Itu nak riza ya suara apa itu jajal kok prokatan ya apa? Mau coba kambing aku nih akhirat. Ya banyak lo kabel mesti orang yang mati. Mulanya nih tidak ada nabi saya itu istighfar. Istighfar terbaik itu istighfar. Sing gue masih menyisipkan sisi nak gue untuk nih. Ini tuh Allahumma anta rabbila ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wahdika mastata'tu. Terus a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Terus aku ulaka ini amal kita alih. Kulo tetap balik tengjenengan kusi betul nikmati jeneng misalnya uang tahu masih atau kayak objek terus kepengen tobat, terus kangen pangeran tuh itu sih mas kayak apa kalau kita masih ya orang kangen kepengen tuh eh yo uang masih atau kayak umur lu kok ilmu pangeran baru ilmu pangeran terus kepengen tobat kok hebat Allah pernah mau sih kepengen tobat tidak tuh nih mulanya aku ulah kan ini asik kali. Terus waktu kita di pulau juga bisa pulau, kenapa itu bisa pulau, tidak tahu bisa pulau, tidak bisa pulau. Sehingga Allah senang, perkara ini bisa ngakon di sini. Lama Allah kepengen pulau ke apa? Satu-satu sewasi. Nanti karena lagi nabi, Allah ngeresah lo, hasil di maksud itu gabungan di suara gue, dia bilang. Kok gue terus buruk? Tapi bisa jalan dengan ini, maksudnya nyawa. Sampai nanti kita berdiri. Wasi itu matanya itu, mungkin kamu bilang, Hamzah. Hamzah di jannah mungkin nabi di jannah, mereka kutilah dari jannah, mereka kutilah terus dia berarti, wata dal kotil, waksi tobat terus ketika tobat, waksi ditompok, di jannah mungkin nabi di jannah berarti al-kotil wal-maktul di jannah malah saya sabda maturun juga sepasti terus sih waksi, gara-gara kematian ini sahib jagungan itu kan semata dendam, mana jana wafi sudurihim, minhim dan sebagainya ada dendam. Tapi nak Allah ngerti no elek, kotil bin maktul kotil neraka ini. Dawe Nabi al-kotil wal maktul bin nar. Dawe sahabat, haza al-kotil. Haza al-maktul. Apa? Haza al-kotil. Sama balil maktul. Dawe Nabi, wong nak saling membunuh. Kaya rukin membunuh. Itu yang membunuh karuan yang rokok kecil. Nanti dipatai di kon rokok. Dawe Nabi inna ukana harison ala kotisoh yang terbunuh pun sebetulnya mentalnya pembunuh kalau lagi yang terbunuh pun mentalnya kan pembunuh cuma nasibnya buruk dia dalam duel terang setiap orang dalam duel itu mentalnya kan pembunuh semua cuma yang nasibnya buruk terbunuh tapi yang terbunuh mentalnya apa kakekannya? Pembunuh makanya kata Nabi al-Qadil wal-Maktum sahabat tanya, oke okay, Nabi kalau pembunuh di neraka oke, okay. Tapi kalau yang terbunuh jawabin Nabi yang terbunuh pun bermental itu nak wong ngesakno binah nah ngesakno binah itu ya kasusnya wah si mata ini saya sabda biljana sahidan bagai waksi pembunuh tobat biljana bagai mereka mau kersanin kasus kulon pulang sampai anak ikhlas di suargo baru kayak pulang sampai anak ikhlas di suargo baru kayak tawa tuh mau nganggur mono mau ngerasi gak pun lebih bingung aku bisa sakit kadang kita tuh ngaji mana kadang kita berapa kamu bisa sakit lu itu naik ikhlas suargo apa kamu lah kamu sering sama itu sering tak tangi sih baru banyak yang ngobrol kan itu oh ya pulang ane mau ngaji mana nih mau kadang kita berapa bisa sakit kan sama ini itu saatnya aku ngelangun itu rasanya seorang urusan dunia rasanya itu saatnya kode saatnya itu di jannah berdoa rohimun ya kamu umur rohmah ya kamu mansil arti ya kamu mansil anggur uang saling bawa mesti diwelati pengeran uang diwelati pengeran raga akan lebih merokok makanya sekolah-sekolah nah orang sama itu saatnya uang mau kasih kalau hidup lo kita di mana lo nak paham rapopor apa kamu yang paham suargo mergo paham, yang tidak paham suargo mergo apa paham kok itu? Kusti kalau tidak paham di kerbani ini kan pun keluar itu lari itu ada keterusan, tapi tidak paham itu lah itu, gindahnya nama lari gawe kan di nabi uang yang jaluk mergo kebutuhan itu ambil yang ngejari ganjaran itu perkara ini uang itu sih misalnya ngejari, kalau suka kalau suka ngejari duit rukin saya ketemu Rukin Rito itu suarganya itu dua yang nampak tapi yang sudah kamu gagal kalau di desa juga tak sudah kamu Rukin itu gagal ngamal kan keren di sudah kamu itu izin pokoknya yang bawahnya kekar sekeriting kan izin ini di sudah kamu nampak Rito semua itu setiap kiri di sudah kamu itu pun kalau Rito gue itu ya suarga mereka cara pengenan kan sama hebatnya apa gara alim sehingga ya di duit sehingga lu laku, di duit ku ibu ilmu ku salahnya apa rugen ku ya kamu laku, aku rezeki ku ayo kan sama kan kalau berdua kan ya foto, maksudnya kalau gue ngalik foto ilmu ku iwaya pengiran. Tapi budumu rawa pengiran penuh gue lelo. Enak gue. Mulanya, uang itu udah mikir ngono sama. Rido, kalau dia mikir, Rido dia betul meniti lata. Saya di imam dek makmum kejaran agen. Dia kalau dia buat itu jadi imam nama makmum, jadi makmum merana lama. Lalu soal kok fadilah imam lebih gede perkaranya dia ini sing nanduk diusahnya makmum. Dia tapi kodok sing ngontrak imam jadi imam jamaah berkala nama lama. Amalan yang wong ngape? Wah, kira faulai kama Allah dina an amal wong alihim minan nabi dina wasit dina wajah betul. Kita itu amal yang orang mau berbagai nabi, tapi akhirnya kita suatu yang karena wong ngape akhirnya. Padahal amal kita dari mana? Biar kita jadi nabi berkono kita kita ini. Kalau enggak beramai-ramai suatu, pokoknya kita kono. Kadang tiga berdua. Nah, nanti kosong kan sungguh suatu. Jadi akhirnya penggemar-penggemar melakukan doa itu. Pokoknya minta ini gerbang kedua. Para nabi masuk surga. Sentai ini lah. Nah, ini kampus gerbang kedua kan biasanya ya rasuwi. Gerbang kedua ya, nama. Dan para nama. Diling-iling. Wajib dengan anak dalam hal ini anak mati sajili. Sementara iya-iya secara pulau lebih enak. Iya-iya zaman akhir uang susah ekonomi, susah pucuk, orang macam-macam. Itu senang. Kemudian kalau diri Quran, ya kul fikadillah, wafi rahmati, wafi dhajika, ayah rohku. Uang itu sudah senang. Karena arah senang, kaya-kaya, oke, hari itu, kita bisa ngasih jalan, pun meremu. Ngasih, udah mesti ditompok pengirang, ngasih, udah mesti ikhlas, itu ngarah ditompok pengirang. Nah, kaya ngerasa ikhlas, itu malah lucu. Pengirang nompok ngaji kita, orang ngerasa kita ikhlas. Maka, apa boleh? Bukan masyur dengan dekat Nabi Allah, jika saya amalkan tidak layak engkau terima, jika amalkan tidak layak mendapatkan rahmat engkau layak mendapatkan rahmat. Saya kan masyhur. Jadi ya Rabbi ilam akun, kalau saya tidak mampu mencapai mendapatkan rahmat engkau layak mendapatkan. Saya kita contohkan ini, misalnya kalau ada pulpen, pulpen ini bisa terbang tidak bisa, memang tidak punya sayap. Tapi kalau saya menggendaki ini terbang, tak balas saja naik pesawat. Akhirnya bisa sampai Mekah. Sekarang pulpen ini sampai ke Mekah karena apa? Karena bisa terbang apa? Karena dibawa. Dibawa oleh orang yang lebih mampu. Itu saya tak naik pesawat. Terus mengenai dengan pengiran Gusti, belum butuh waktu rapangan pesawat pun orang cukup. Kau itu terbang langkai merokok. Eh, itu orang. Merokok wabah ini ngomong. Wajah itu lebih cilik timbang rambut di sikat gitu. Kau liwat terus goreng yakin, yakin, yakin. Dan si ngongkon liwat sopoh, mau ikberah. Tawan liwat, si ngongkon sopoh. Nah, aku lagi rencana aja liwat. Ini mau berusaha di rencana. Jadi, susun di pengirang kan angsal kan gawe nasi. Wang apa itu kalau gak gila sosit, kaya nopo? Gila. Ya, sepul, betul. Bisa wae, ini mau cara mikir. Saya ini polkan juga gak di saya. Bisa terbang, gak? Enggak. Tapi pulpen ini pernah tak bawa ke Mekah. Lambiku ini tahu tak bawa ke Mekah. Karena apa? Di bawah. Kenapa? Ya sama. Kita ini bisa masuk surga karena dirahmati. Karena apa? Dirahmati. Dikasih. Terus, ya kenapa dia mengerang daerah ini? Semuanya beneran di sudut. Namun di luar sana. Oh ya bisa dia lah. Berkepas oleh. Wah. Mumpul kepada anda pulau. Dalam hal-hal tinggal sendiri, musma aleh. Kudu yakin. Jadi kita kudu semakin bukti HP itu raiso meromokkan. Gara-gara gogo terbang meromokkan. Jadi artinya sesuatu itu udah punya kelayakan terbang. Yang penting untuk Pak Dolin. Kita lah yang raiso ngantain rokok di dalam ini. Wong ke rokok ini, waktu itu ngecili di bang rambut. Itu digantoli ke malaikat. Semangat oleh gantoli. Gantol. Gambarannya nabi itu nunggu segar di sini, wafin nar kalaliku. Itu juga tahu ini mengisar. Orang itu apa? Semangat. Umrah jelas, sering gelak anak guru. Ada jenisnya niru-niru. Niru orang sumber, maksudnya orang sumber orang apa. Gantol dia, apa? Tapi orang rasa, orang soleh kalbar itu, saklibatan sesuatu. sampai tak takut-takutan. Jadi mau kena suatu. Mau orang merokok gagal. Masih, mau kena terus takut. Dia mau orang merokok gagal. Diterbang gak sama aku. Iya. Kenapa? Karena kita ini objek. Lalu ini kan wengkak. Dia nanti di kiai kadang naik. Nama diri santri-santrimu sama. Merokok mu aku. Meliwati merokok. Bayang lo meliwati. Bayang, berarti mau kena meliwati yuk. Aku lo gak cocok. Dan saya tidak punya rencana. Meliwati muda itu sudah tidak punya rencana. Gue tidak pernah ngomong, pernah ngomong susun. Kita akan ini ikhtiari, misalnya apal Quran, wong sing apal berapa gara pun rokok ratu ya. Sing apal, jadi pokoknya sing rokok ratu ya, lu di apal nongol, surat Allah, sabar. Lo boleh ijazah, kasih tipu lu, dereng yang penuh surat, kenapa? Orang-orang itu dulu tak marahin, tapi ijazahnya nongol. Motor kan lebih hadis, tapi kau juga gunanya gak kan? Berarti kau juga barok, eling-eling. Tapi nak eling ngapain gitu? Kias-kiasnya analoginya seperti itu. Nak pulpen dari saudara muka mengerti bahwa kita itu saudara suatu mengerti terbangkan Tuhan, diselamatkan rahmatnya. Mulai sebagian nabi layak kula adukum aljannah tapi amalikum murah bakal amalan cukup gue rebu. Mari buka rufah terlebih Allah rahmat ya Allah. Yakin berarti kue ramah hadis anak hingga demi abdi abdi gua anut persangkaannya kau lagi. Ini gua masyur. Ini kita persiapan kita berroja itu ulama kabeh dikumpul. Ini yang lebih suar bau yang sombong. Yang tawa itu gak berbubu. Itu pertama pengenan takok. Ya ulama ini ulama aku. Ayo macam aku, sesiapa aku bingung macam aku kiai itu yang dua itu yang proposal bingung macam apa anak-anak itu bingung. Terus mohon ulama yang maju, maju bukunya juga tawarai. Kunci, ulang dia biasa, elak dia biasa. Tapi tu aku tenar sih. Kira jenengan dengan si dia itu bisa pulang. Apa kerana teman, lulus waktu. Oke. Akhirnya guru-guru kan, gue mesti keluar, gue mesti kata lagi gue terus kira keluar. Ada tantor. Jadi yang sampai dia yang berapa? Satu merkop sehingga ini apa Allah sepanjang berapa? Sepanjang nanti pengirahan kamu anak, cinta, demi api, di aku ini terserah. Tersangka. Mereka jauhi kan bina gila yang mutan nahat hukum illa wa wa yusilid dan nabi. Aja sampai uang mati kecuali di dalam keadaan bismillah sampai Allah subhanahu wa taala. Ini tawarai caranya kayak Abu Nawas nonton. Misalnya sampai yakin itu sama. Saat yakin itu satu gusti jaga rahmati panjang. Mulai masih itu memakfir buka alsa umin yunubi warahmat buka arja intiin. Misalnya itu sepuluh kata gusti tetap gede rahmati. Gede makfirah itu. Warahmatuka arja inti min amal. Rahmat jenengan lebih saya harapkan ketimbang amalku. Itu tuh yakin. Jadi aku masih usah diri. Saya yakin memang. Namun ini sopan. Sebut inna min khiyari umati. Kauman. Yadkhabu najaran. Min sa'afi rahmatillah. Wayadku nasirhan min khawfin Allah. Terus perhitunganmu loh. Kenapa ikut madzhab Syafi'i? Ikulon dia dari torikos saja dia, tapi bukan torikos yang wiridan bukan dia, torikos yang dia fungsi pikir. Sampai kalau wiridan aja yang dia kampung, maksud kami ini dari gue dengan gue fleksibel, apa? Ya itu ya bagus. Iya kita itu saya sih orang orang maksiat yang ini kelas, maksiat di tempat-tempat maksiat itu jadi solusi solusinya. Terus dia wiridan dia merengut. Terus dia sebenarnya takut itu ngira. Mus, kewiritan eling aku kok merenung. Wong sing demenan itu seneng kowe eling aku. Mane. Apa aku kowe nek mati timbang ngomong iku, kowe iso jawab. Lan kok ora berwiritan ten ane mesti ra sido. Nah, aja tak pangeran, kira eling ora ikhlas kata eling aku. Mosok eling aku gak seneng. Aku iki pangeran dan paling penting kowe eling aku foto mare apa sih ifrah. Kira apa gede ngira mesti kalau ora tak hancur juga tahu gimana. Atau itu cipulah, bersolat, memang ada itu setelah itu bagaimana. tapi itu bersolat orang suwi. Bende suwi suwure, singgung gak apa malah. Iku makom keluar anak gawe-gawe, tapi kan aku gak nangis makomnya bodoh. Nah orang ya aja. Itu memang gak saya bikin-bikin, memang saya itu. Duh, mau kesulungan sama kata gue pengirang. Tuh penjelasan. Jadi gue serah tidur. Hari kedua ke Dungo itu serah tidur menek. Kemarin kan juga, pasti pengirang di Jailin. Di Jailin mau Jailin menek, serah tidur menek. Dan itu makam sajidiyah juga. Kitab Hikam itu pernah punya statement. Innama yunabaru man yajidu alil ikhbar. Yang perlu diingatkan itu yang mungkin lupa. Nah, mungkin lupa kok diingatkan. Lo masih nangis. Tapi udah tidur nih, senang yakin udah tidur. Kalau kan sering tawaf dengan Multazam, kalau kan berkali-kali ke Mekah. Ini aku ingin dulu, hari kedua itu dulu orang itu. Mesti pengirat di Jailin, Jailin kota Jailin mana. Kan permintaan kemarin kira-kira Jailin. Kok bisa Jailin mau menang ini? Itu perlu Jailin, itu mungkin lari, kurang mungkin lari ke Jailin. Ini cara hikam. Sengaran hikam, murid Abu Labad Al-Mu'ti, Abu Labad murid Abu Fatan, Asyadi. Perkenalkan saat ini muridnya Abdul Salam bin Masjid yang terkenal di Kelawan Allah, Masjid Siyah. Tapi juga gawe, ya sebutnya akhirnya mulai semua ada Quran. Allah wakar lagi kawah malak. Akhirnya ilang-ilang yang mati sini. Ya Allah, satu Allah harus bisa ketengkap. Padahal di itu lah jurang. Satu Allah bisa ketiman, seneng-senengan. Sebentar paling penting tentunya dan akhir. Kayak apa, kalau gak senang manusia, wong paling rata penting. Tapi aku syukur, gak senang rupin. Wong kok senang masuk orang penting. Mulai di final ini tak wiridan ya, tentang wari wiridan di final ini. Kafa di fahron an aku nali rohka. Wa kafani izan an aku nalaka abda. Gusti, wong entek kuat keluar tentunya. Merkutuknya bos dia dengan dia. Entek mulia keluar tentunya. Merkutuknya jadi kaulah deh. Jadi memang tamu wiridan di Sayyidina Ali. Kafa di fahron an tapi nari rokok, lo pun tak baga pulau tenggurunya. Mereka jenengan jadi pangeran, muntek baga pulau tenggurunya. Perkara ini pulau jadi kawalan ini. Muar, jadi pangeran awal seneng ya kawalan. Sapi awal animal, animal molar. Nak pun meninggal tapi tak nak lebih dulu kalau gurus. Terusannya mesti ngoro lagi tu cuma di kawali-wali dia ni. Muni sapi awal tapi kayaknya kalau tak punya uang tak abdul. Mudine kasih Allah tapi dengan catatan. Orang-orang ibadah apa dengan Allah? Ya tapi ya oleh wali makam mungkin ini wali. Jadi uang nak wali kena para pengirang kena menyebut Allah itu luar biasa. Mana asmaullah dan ismaullah itu ya Allah, Allah Yus. Dengan makna kualitas yang luar biasa. Itu fa'u syukat ma'ala jomirisan. Fa'u ibad bilhadidin. Suai terapai, tidak lain takanya, tidak kebaya. Aku makam wali-wali. Usrah iso, tidak seperti itu. Ya akhirnya aku tolak itu. Kadang aku lagi nangis. Ya Allah, mau sampai dulu aja dengan rasa sakit. Aku kan berilih. Ini masa lalu pulau, ditulis pengiraan. Sampai dengan akhirat itu juga jenengan. Dia mengambil rokok dan sate ngono itu juga aku berdua jenengan. Dari suarga wat kaya ngono itu juga aku berdua neng rokok wong dura mati itu juga aku berdua pengiran panas yang ngono kok ramai. Lalu neng rokok bareng panas yang gue dulu waduh lah aneh waduh gue kucik oleh ini pengiran ya kok raih sobrol goblok gue ini kita neng rokok ramai bukti berdua lalu kok gak lari pengiran itu mesti rokok selawat itu nasi woha panas. Lali pengiran malah Allah akhirnya ngembar no mana rokok Allah tawarai ya nabi mau coba kok ya kan kan ya kan kita kok jadi siapa nak kita kok menarik dalam masuk cerita ini Allah tapi kengkiannya harus neraka jadi ini juga lalu aku pengen orang ya semua coba juga tapi yang jelas nak jibril ngelakuin ngomong sening dunia tahu ya kanan nyamanan di protes pengiran. Mereka sebagian riwayat yang Ustaz Ahmad yang ngomong. Jawa pengiran dia Jibril mali arafullah nanti susu fi ahimna. Inna huna jani yawman ya hannan ya hannan. Jibril kenapa orang itu masuk neraka? Dia ketika di dunia itu pernah wiridan ya hannan. Artinya orang yang meyakini itu pantasnya ramadhu. Sekarangannya dari awal lah ke wiridannya jadi saya harus pegang tertu lah kalaupun rokok gak abadi terus kontrak lah terus nopo nah rokok buat nopo terus ini kalau terang lagi nopo kertas yang kalau gak jadi gimana nopo kalau terus lagi falan aku nak mengorang itu juga hiro di gunung ay awan ada kecil gunung ibu sini nak seperti mungkin besok kafe ya kafe ini nak seperti terong kafir. Bagaimana di tahu di kita peristiwa bagaimana di wakil amin asom tani lamun nopo persoalan ini amin ini udah kayak gitu kan ini keluar terang lagi ini kan malam ini 30 nopo 30 surau terus ini kalau dijajari terus pulau ini pun sampai akhir-akhir ini ada kitab, final kitab kalau pulau ulang mau nopo nasir itu juga itu sarah karangan Ibu Hajar al-Asqalani pulau moco kan pulau ke alis pulau yang bersekolah madrasah atau sekolah SD itu anggar juga itu moco al-Asqalani innal insana wasi khusyir nah itu pulau mau kan catatan pulau kitab-kitab pulau kitab-kitab awliya di antara wali, orang punya wali asal mulai orang berkitab waya anjab, waya sadab terus waya asal, asal itu wali yang kekanak-kanakan artinya supaya urusan dunia itu sekerja gile itu sesi beberapa di duit lora, soalnya di tulanan makanya banyak orang jadi wali itu karena itu fuliyatihim karena mentalnya itu kayak anak-anak melihat dunia itu kayak apa pokoknya anaknya senang jalan jadi kalau aku kepikiran mengenang masa-masa kecil dulu tapi ini dalam konteks yang lebih baik dalam konteks yang lebih terus nomor kali mengenang jasanya kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terus macam-macam oh, tidak ini itu mana nih teman-teman teko kulung sira kabeh sapa rasulun apalagi menawa ana ya pokoke manusa iku gedhen kecuali wong sing iman amal saleh wa tawassul bil haqqi dalam terpesan dalam kebenaran wa tawassul kadang wong iso tak iso hak tapi ra iso apa tak Allah ora wong mati ya tapi dituduhi gak gelem sabar ngandani binare ra gelem nuduhi ne ya ana ala kuwi tak pro iki kujun trewet tapi kok tak pro iki binare ra gelem napa ini orang oleh wata-wata bilhaki itu tak pasangan ke wata-wata kata sekolah itu orang oleh yang ngamuk sama aku mau bodoh dibilang apa apa aku itu sabar mulang aku naik tak ulang kalau nanti mati aku jadi bodoh lagi nanti aku protes nanti dia ini tak kaya gerampi lah gak tetap aku dia nanti tak kaya kira nanti ya itu entah ya berarti bodoh dia pantas kalau dia kira apa lakon saja agung teman-teman teko kemudian sirah kabeh sopo rasul dan sopo rasul min anu fisikum sangking jenis sirah kabeh mana ini kode-kode jenis manusia utai rasul itu ajijun itu dat sing apa wong sing mulia sing agung terus sifati rasul malik ane ini kan iku inata si rasul mau si apa wae anib tumkang berat sirah kabeh jadi sifatnya kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wong sing nanggung apa sing berat kanggo kowe misalnya sampai nanti keluarga lu apa tenen, apa? Tapi nasi yang tanggung gue itu disafaati lewat safaati umma, nawa disafaati lewat safaati. Terus ini kalau malam sebenarnya suro, misalnya yang terjadi nanti itu dengan keluarga lu apa dipanggil, poro nasi dipanggil. Itu kursi yang enggak ada tempatnya hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengiran apa? Aina Muhammad. Muhammad Undi, ada Ibrahim, ada Musa, Nabi Isa ya ada semua, kecuali Nabi Muhammad. Terus malaikat-malaikat jawab, ya Allah, kekasih jenengan Muhammad sudah mau masuk sebelum umatnya masuk Allah. Tapi ya Allah, ya wis, gara-gara aku senang Muhammad, umatnya masuk dari Islam. Wis, tahu besok-besok lah semua. Lalu jenengan aku Ali Imam. Jadi kan kudu yakin bahwa syafaat itu ada. Nah, sampai tidak yakin yang beri rupiah-rupiah, Allah itu jadi sifat ghafur, dan sifatnya ghafur tidak hilang hanya karena adanya akhirat. ilang-ilang sifat rukuri Allah tetap mau ajalan wa'abadan wa'ajalan wa'abadan murah iso tetap pengeran udah berakhir pengeran udah bernoah sifatnya kaji Nabi Munah hari sumber banget mungseng banget kepingin deh hari itu mengatasi surah Nabi itu sudah orang yang paling berkeinginan bahwa kamu harus mendapat hidayah masyur kembali masyur dan hati-hati sore ini sekarang orang kafir itu sedang kafir apa mesti kafir kembali sedang kafir mesti selawati atau orang mesti siklus kekafiran itu bisa terputus sekarang Abu Jahal itu kafir fisiknya kafir oke. Tapi sebetulnya berakhir ketika dua anak jenenge Ikrimah itu mukmin. Walid itu kafir musuh Nabi, dua anak Khalid panglima perang itu. Artinya terputus. Siklus kekafiran mata rantai terputus ning gone Walid, terputus ning gone sinten mau? Abu Jahal. Setelah itu diakhiri dengan generasi baru Ikrimah dan Khalid. Walid itu termasuk baru kayak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang kafir yang sebetulnya di punggungnya itu ada sperma-sperma calon generasi mukmin, tapi cinta ya be, malaikat umum. Mereka engkar be kajina, jadi kajina sih. Asal wa arju ayuhrija walumin aslabihim mayuminusi. Aku berharap, ojo patah ini kat malaikat, nampok patah ini kan tak dok-doke. Padahal dok-doke ini sebagian sukmen jadi wong. Tenang dengan kajian Nabi Mustajab. Saya ingin Mekah jadi kota Islam tau. Iku turunannya coba jajan orang Mekah. Tak turunannya ngomong di bisik musir ganteng. Lalu kira usah mati saya ingin mau. Bisa wajah, bapak itu yang duduk, anaknya seorang. Berarti generasi terakhir sendiri. Tapi rasa perlu sesuatu buat hati ini. Anakku, hatam rosnya, orang lupa. Buat hati kita dikira usah. Itu keinginan Nabi, makanya nanti kan aku kata asal diri jadi aku kata asal diri, nak ngelon Nabi Muhammad nanti ngerti Nabi Nur itu saya, ilmu ini apa ilmu ini Nabi Muhammad jadi aku lalu umpama Nabi Nur di ilmu kaya ilmu ini Nabi Muhammad nak nenggoni gegeri wong kafir mu ono benih-benih wong mu'min di ini rakyat tau masuk no kaumi kok nak masuk no kaumi, tak jok-joknya calon mu'min berarti iman. Lain Nabi Nur itu siapa? Di mergo di antara kesalahannya ya kesalahan khas Nabi ya tentu tidak bisa mergo masuk no kau tuntas padahal bisa saja di tubuh mereka untuk sperma sperma yang sudah menjadi wongmu itu bertanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Jahal Abu Lahab di pandangi malaikat minum ketika berada di Mekah tak boleh alasan dengan Nabi atau wong wa ini arju ayu khrijal wawu min aswabihim mayya'budu wawah wala isyrikubihi sayyidah dan ternyata betul saya punya data Abu Lahab punya putri cantik jenis Zarroh Muminah Solihah Abu Jahal dia anak Ikrimah Khalid dia ada anak semua orang kafir yang di Mekah punya anak mukmin dan sekarang semuanya jadi negara Islam semua anak itu boleh jadi saya kira untuk gampang DPD DPA bapak era sekolah, anak sekolah DPD mulai salam bapak era ini latihan jawab salam anak ayah poso, akhirnya bapaknya bintang sisi melok poso, itu anak ayah poso banyak enggak di kota, anak itu bapak posonya di sini paham? Nah pengiran ngerasa lo ganteng itu baru kayak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari sunalikum sangat berkeinginan kita itu mu'min terus sampai ya, sampai mu'min bapaknya orang dintainya mu'min anak anak orang dintainya butuhnya, nganti kaget. Itu untuk gampang orang Indonesia. Orang Indonesia di situ turunannya tunggu lama, tunggu orang Buddha yang di Indonesia, tanah atap kita ini tidak gila. Tapi putu-putu ini sama coba semuanya. Loh iya apa yang kita mondok? Santri yang menggen pulau yang mondok sarang itu apa atas bapak ibu mau ke Arab Merah itu? Arab Tegur itu, anak itu mau ke kitab mundur. Cepat gak? Cuma resikonya mau, barang anak-anak terus goblok menaik gak baik lah itu terbalik ya cepet sih balik menaik ayo ini ya wong sing awam lah itu mau cek hitam, anaknya pondok no 4 tahun bapaknya mau cek vegan juga itu, anaknya mau cek hitam no cepet Nopo keinginan Nabi Harisun itu masyhur. Nah, saking Harisun Nabi termasuk kajian Nabi itu menyumbang Gusti. Semua doa mustajab saya dengan kenton dengan batalkan di dunia. Tapi kulo nuwun jaminan itu menjadi hak saya mensyafaati umatku yang di Nabi dia yang masyhur dan doa Nabi Innali. Innalikul di nabiyin dakwatan mustajabah wa akhtadu da'wati syafa'atan li umati yaumal ya kabeh nabi di jatah dungo mandi sing langsung mandi kabeh dudu gue kecuali aku jatahku tangguh nyafa'ati umatku yang jina nabuh suwai benak di umati nabi suwai benak di nabi mana nabi bisa protes kalah keren umati kalah nabuh. Bilmu ini nampaknya nabi uang sengkala ngomongin urah ukur itu banget walasi rohimun terakeh di samir akeh walasi jorong seluruh urah ukur dan ini sepoknya senajan terpisah-pisah ini urah sungguh nanti jiwa sungguh kenangan sepoknya ini di tradisi ulama-ulama ini Allah Maha Allah yang kamu pulang beri melaksikan dengan umat hadithika Muhammad yang umatnya kekasih dengan Muhammad Allahumma Aswi suraturi dan dari panjenengan umat khasifika Muhammad. Allahumma dajau suraturi nyepura panjenengan umat khasifika Muhammad. Ini ngedikannya Ma'ruf Al-Karfi. Uang yang mau saya ikut sedina bertelur. Ini kuku tiga binat abdad. Mesti tulis termasuk wali nama abdad. Ini logikannya gampang. Kata pulau yang tak perasaan pulau. Ini pulau jadi kiai. Pulau jadi kiai tanggung nama. Jawa ini kan mau macam-macam ya. Jadi dia ingin Jawa itu enak. Mau terhormat, macam-macam lah. Tapi sampai dari dia ini Papua ini suara kabe. Pulau ini itu seminggu mulai ustaz-ustaz dari Papua. Sadarnya berarti naturi pulau dari Papua. Itu tiga tetok dari limang juta. Lalu PP lah. Karena saya nyamani dia ini orang juta, terolak juta. Kalau usah aku rasa itu kesuwen. Ustaznya kalau tidak tahu lah ngaji, tahu lah ini. Tahu lah no. Padahal lah kalau nanti itu paling tidak turun jam. Jadi ini naruh anda orang sendiri. Di perkara ini pikiran gua sederhana. Pulau jadi dia itu orang tadi di rumah di salam di tempat macam-macam. Jadi dari dia ini Papua lagi ditutupi. Jadi kadang dia ini ditutup mau perkara mobil itu nabrak berarti. Berarti itu berseliwar banget. Nah, tak tabrak, kira-kira gak keluar. Nanti kalau dia itu lucu, kalau itu gue bokir, tapi tabrak di ibis. Kalau itu hukumnya biar. Karena bokir di jodoh, tapi gue mau ngeke ibis. Masih gue kira dihukum, kalau ini. Soalnya, kalau. Ada yang mau mana yang ekstrim lagi itu, ada seorang ustaz cerita saya hidup di Papua atas. Itu kalau ada pesta, mereka pesta, kita harus daging, padahal daging ini basi. Dan kalau tidak makan itu mereka tersinggung. Itu hukumnya tiga. Ada nopo yang itu. Mangan mesti halal, mesti pitik, bahasa di pitik, lele yang mati ini. Jadi saat itu. Nah artinya gini, kita tidak membawa Islam ke Papua, tidak membawa Islam ke NTT. Susah ya, apa sih tidak ada itu, tidak tahu, merekam umat hati juga, apa? Jadi kalau suun, jenggan ini, pokoknya ini diwocor malam ini, ya. Sopor-sopor nailin ya terus, tiapnya, nailin, betul apa mau pun, betul berdu. Tapi kalau suun nailin itu, jadi kalau malam Senin mau senikin, yang malam Selasa ya seperti biasa. Di pulau ini pas umroh itu diantaranya semua doa yang saya baca di sini itu tak bawa ke kapal. Pulau tulis, pulau print tak bawa ke kapal. Di pulau dulu mau, pasti saya punya jamaah di Jogja, di Bojonegoro, di mana-mana. Dan hubungan saya dengan mereka adalah membaca tasbih kepada engkau, bertahmid kepada engkau. Pulau suwun ingin jadi dengan engkau. Ini pun, pulau yakin, aduh yakin, apa? Di pulau ini mau tak mulai. Kalau dengan yakin tidak dianggap, semua nganggur orang Islam itu bangun ya, maksudnya. Tapi apapun itu kita kudu ngerti, banyak umat Islam yang di Denmark tertindas. Dulu di Yugoslavia apa? Tertindas. Dulu di ex Uni Soviet, semuanya kita doakan. Mulanya Kaji Nabi ketika dikalani Nabi Suwargo ini masyur dengan hati-hati. Dan ini nanti saya baca, saya sendiri yang baca. Memang yang baca harus kiainya. Kaji Nabi ini jajar Jibril, Allah Jibril Rasulullah. Ya usah sampai bayangkan, karena Allah itu layu tak kaya, tidak bisa dibayangkan. Ini usulnya Nabi Musito. Ketika mengorong master dan para Nabi disuruh masuk Suwargo, ini Nabi Muhammad itu paling hebat. Usulnya mengedak, hebat dengan Nabi Muhammad. Ayrobi ibaduka abaduka fi atrofil ardh. Gusti sing nyembah jenengan ora nabi tok. Wong niku yo nyembah. Artinya kaji Nabi ingin ngendikan piye lho Gusti suwarga kok nabi tok. Wong iki yo nyembah nopo? Lho kula nu nangis lho delok teng TV teng kaji anak kok ono teng TV. Di Papua di pedalaman Freeport itu ada masjid Asabuka. Itu yang bikin ya UGM anak-anak UI yang bagian apa, perminyakan itu di bawah perut bumi bikin masjid ini apa asal bulan apa ya betul lah pekerja pekerja dicoba itu ya seperti itu saudara kita yang jadi TKW di Hongkong, di Taiwan bosnya melarang sholat itu sembunyi-sembunyi pura-pura asyik sholat di kamar masih coba dia ini Jawa kecantum masih ada salam tembak di rumah itu kadang ini kurang sekarang Allah, Masya Allah masuk mau ibu kiai di barbaro kacau, berbeda betul betul kiai, tak kuat kiai oleh itu kiai, tak diurut lagi kalau lama, nanti kelakuan yang mana dulu, nanti ikhlas kalau tak sore, nanti ikhlas mesti tak diurut. Coba kita berpikir, kemarin kalau mau jenuh nanti benar, Eropa ibadu ke abadu tapi atrofil art. Itu banyak, saya punya kawan banyak yang kerja di kapal pesiar. Kemarin saya mau kesini ada suami. Kalau itu kiai, dikebir kiai benar. Masih itu di kapal pesiar, semuanya maksiat. Ini nangis, ini gabur, suara. Gitu. Mustafa Ramasiat, saya ingin jadi rukun keriting. Itu di kapal pesiar. Wah, pasal maksiat, kabir, dia tahu sakit. Ini yang dosa gede. Sampai keluar itu begitu. Gusti keluarkan saya dari kapal pesiar. Saya dari kapal kargo. Ini pamit keluar dari dengan Amerika. Keluar tadi di kapal kargo. Tapi kira tau masih. Kalau buat itu sesuai jenis pengirang. Ya tapi raihnya ya. Ya tapi ya benar maksudnya. Nah ini keluar cerita. Itu ya berjuang. Itu sempat. Nah korona nabi. Bagaimana ke suargo. Bagaimana macam-macam. Nabi ini usul dengan pengirang. Kopi. Ibaduka. Abaduka. Fiat. Rofilat. Itu lapal saya kayaknya. Ibaduka, utai biro-biro kawulannya berjalan, abaduka itu menyembah dengan di atrofil angin dalam pucuk-pucuk itu. Sebab Anda kalau jadi subjek, enak, ngimami, dihormati, dikasih fasilitas. Coba kalau kamu Islam di Papua, di NTT sudah minoritas, lo dikonco kerja teng tengah alas, ya malah legal login, tapi ada polisi rotan anggap polisi. Nabi Jumatan Pak Beda Montor patang jam. Ini itu desa pertama. Ini mulai teko setengah rola di masjid ini kuncinan. Mulai cinta ini yang teko mau keluar. Ini kalau saya sambil di Boyo, sambil saya ini pedutan-pedutan di Mondo Rahatam Satu. Ini cocok kan, ganti. Ini kalau sambil segala itu. Akhirnya sudah rukun. Rukun itu pernah bisa ketemu saya. Kita wajib balik, rona balik. Tidak Jumat, tidak dua, gak dua. Akhirnya desa lagi. Ini dua, ini mergul Rahatam Mulo. Nah, Rahatam Mulo selalu juga. Ya kan, oh curi cuma-cuma kok dukur. Iya gitu. Jadi aku kasih nasi jimben usul iba juga, aga juga, si atrofil aku. Gusti kaulah ini kan, si nyembang pojok ibu ini bagi pirang. Coba sama nyembang pengiran yang kini, gue enak sama masjid. Gue imam untuk zakat fitrah, kadang lagi, tapi orang yang salam tempat. Kiai melah, gue nanti gak hati. Pokoknya nyai ini coba enak sih. Yang melepuk mubal lagi ya, yang melat untuk mumpuk yang rada gaya jadi penyuluh di BNS. Kulau termasuk ketua MUI negara pulau. Akhir-akhirnya main tanda tangan ini mantan-mantan santri. Oh, ini penyuluh. Saat itu dulu tanda tangan ketua. Ini nampak tanda dulu. Kulau rata tanda lagi, saat itu. Jadi kebun ini yang dulu loh. Karena dari naib mereka, aku tunjuk tanda tangan itu sebagai tanda tangan. Wong dia nak ada begini. Islam yang tak kuat, koper jadi penyuluh, urut juga sampai. Nah, gak jadi itu perkara nunggu bagi bilang kira. Ini sing nanti tak orang pulau ini. wonten kesurengan dari buatan pulau sinapong ngun. Muka-muka ya bodoh. Muka-muka ya bodoh. Rencang, tapi buatan pulau lain ini buatan pulau apa saya rasa buat. Iku hidup di pedalaman di atas. Itu kalau ada pesta makan babi, pendatang harus ikut makan. Kalau tidak, masalah besar. Dan itu hukumnya dibungi. Tak mau menggunakan ganda-ganda. Hukum itu rasanya dijawab. Pokoknya selamat menguai aku. Hukumnya itu rasanya dijawab. Pokoknya uang itu nape mati. Isan itu rasanya makan daging babi. Ya kalah berkodoh. Nah itu kodohnya tak ramahan di sebelah. Sebelah ini seram orang usah menikah. Rasa menikah. Jangan sepenting nyawamu. Ini kalau subor ke pengirahan pulau ini untuk tamu Kalimantan ini juga ngaji kilatan terus tamu Papua kira-kira ngerawono pulau ke Sempurun ngerawono enggak ada kalau misalnya belum ke Amerika ya ngaji kilatan nah, tekong itu di biaya ya akhirnya itu balik mau tiket, tak pendere, macam-macam kalau gue duit semua itu gue ketinggi, gue gak mesti ada Islam gue dukung, beban-beban kowe keten hatu satu iki iso. Ora ngritik goblok kowe. Ora fokus iki kudu dikritik. Malah karo kaya kurang kritik sampean ra kepengin, selain ra iso lho. Iki loro ya ra kepengin. Nah, jadi kula suwun nak dungo iki jiwa iki bahwa yang kerja tak pakai kanggo hanya kita. Kita ndungano ya pamsel lu. Lo ngerasa sama tentang, lo ngerasa tentang Israel. Wah, kaya apa susahnya Islam di Israel? Dikepung-kepung ya. Kaya apa Islamnya di Yugoslavia? Kaya apa susahnya Islam di mana? Putin itu tempat tani, segede putih, yang terakhir ini Rwanda. Rohingya. Kaya apa? Di Rwanda, konflik kayak gitu. Kaya apa susahnya Islam karena konflik di Syria? Tapi semuanya masih mencintai Allah Subhanahu. Mulanya ketika para nabi masuk suara pun, pengiran itu Haji Nabi Muhammad ijik usulnya pengiran Gusti nyembah jendam itu kata termasuk tiang-tiang tempojok bumi itu nyembah. Intinya Nabi sangat ingin semuanya itu diperhatikan kemudian masuk suara Allah Subhanahu. Itu hari sun alaikum Allah. Hari sun alaikum bin mu'minin Allah. Jadi terakhir malam nama ini sampai hormat suruh dan notikan di bulan ini bulan suci maka Allah memperlakukan istimewa kita melakukan biasa-biasa kalau ngomong maksud sadarnya ketunatannya pasti jujur suruh tapi nak marikan berlaku haram sekarang ini gak bisa menagih kan mau kita bertenang yang juga rakyat, yang larat kepingin kan terus modalnya rakyatnya semua malah repot ke api makanan itu rapat dan menteri itu mau makan diri kalau ini juga rakyat nah itu kalau ini tradisi kalau ini kudus kalau ada yang gawe sekarang bersunat orang dari makanan enak ya sunat kadang-kadang mau menako kalau sunai rasul mau orang makan kalau ada sekarang jadi sunnah Rasul dari pengiran palat taham malakobah wama adroka malakobah akobah itu pakurokobah awgis amun fiyo mindi jadi acara makan-makan itu anggar ibadah ya akhir semua ya termasuk barang ngabe dari nabi kit amun to'am pokoknya nabi semua jadi sejur tak apa dari waduh tapi protes aku dari apa nabi marah itu memang aku akumun itu mana itu ada tuntunan nabi, nanti orang itu tak tahu ini nanti amalan itu sunnah ke orang, ada ajaran itu kan ya, ada kode-kode anak ini orang tidak maksiat, tidak apa, tidak berapa maafu ikhira Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ina amro ini ilah taro ayah rumah malam yakun nabi itu anggap kalau milih barang dulu, mesti milih yang paling gampang asal radu Rasulullah Jinben kata-kata paling populer tentang masa itu nabi usul mengenai aerobi ibaduka abaduka fi atrofil ardi Gusti kalau jenengan kapan sanget sing nyembah jenengan teng poso-poso niku. Sama kalau enggak percaya lihat safari Ramadan itu. Kan yang diwawancari orang Islam di Denmark, orang Islam di Argentina. Itu untuk bikin sholat jamaah harus nyewa gudang peternakan. Paham ya? Saking miskinnya, saking menoh. Kalau di Australia kan banyak yang kaya, bahkan banyak yang nyewa gereja di rumah di Jawa. Kalau di Inggris, di Australia, tapi kalau di Argentina, di Brazil. Sama nih sama Jawa enak, sebetulnya wapi, segini wapi. Enak sholat ya, enak sama Jawa. Ngomong aja geger berkara orang hutan aja khutbah semuanya. Ngukul aku ngalih deh makmum, tak pernah ngalih geger aku jadi imam. Ini gua baru bangkit di makmum, maksudnya yang rebutan imam itu semua. Terus bahasa ngalih merah rebutan, makin rebutan. Kalau nama sholat yang wajar, serang masalah, sholat yakin di tokoh. Giling-giling kita sini pulau suun di jiwa ini, betapa Nabi itu sangat-sangat mencintai kita, bahkan sampai ketika di alam akhirat. Di hutan alam akhirat pun Nabi masih sangat berkeinginan kita min ahlil, bukan hanya saat di dunia. Artinya kamu jangan pernah mengatakan bahwa ketika di akhirat tidak ada amal itu salah besar. Tetap Nabi itu bisa, tapi menggohadolnya. Mulanya yang Quran ada istisnahi, Fama lana min syafi'in wala sodikin hamim. Itu wong kafir, tak wong kafir. Al-akhillahu yawma idim ba'duhum li ba'din aduhul illau mustaqim. Sudah ini ayat ini. Al-akhillahu, pertemanan semuanya nanti rusak dan tidak ada gunanya. Dan antar teman pasti bermusuhan. Illau mustaqim, kecuali mereka yang artinya kalau orang takwa pertemanan ini akan saling manfaati sampai akhir. Kalau saling balik ayat ini. Al-akhillahu yawma idin ba'duhum di ba'din aduhul illal mutaqin. Lalu mau ngerti surah ngaji Quran. Mungkin dari itu yang sunnah. Mau ngerti Quran yang ada. Mau boleh ini hati. Mau ngapal Quran kecantong. Nah cepat ngajak dia ini ngapal Quran. Coba yang mesti lalu. Iku juta merah melaku. Gue takut ini. Lah terus kita mau melaku tak tes mesti ijazah aja. Wong tak tes ijazah sang tubuh ini kok. Kok maju deh ijazah. Wali ya. Lah terus ini juta merah kan amal kan. Ijazah aja dan ijazah sang tubuh ini berikan menuju muka terus. Bawa bola ke sini dong. Di pulau suwon dan terus. Kue itu diakin. Jadi wah pengiranku abadi. Nah abadi ini akhirat sifatnya ini kok. Lalu disebut wal-baqiyatus sholihat. Wal-baqiyat itu kira-kira kalimat sih. Abadi ini ku asmal husna. Kenapa kok abadi bergawa abadi maka sifatnya juga ikut. Lalu Allah abadi berarti ini sifat gufuri Allah itu selesai saat di akhirat. Saat di akhirat Allah tidak bisa gufur lagi. Bisanya mau saat di dunia kok. Kok aneh. Sifat gufuri pengiran pensiun. Kau saya ikut nombok. Ikut nombok akhirat. Tidak ada seperti itu. Nah, sifatnya Allah tetap jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Innallazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaykum bi'amalikum wa 'ilmikum. Allahumma arhamna ma ta'hadu bihi wa 'afina 'anhu.